طبعا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبقى يقول حضير الحضرات يا معشر الصدوق يا ولاد الله سبحانه لأداء الآيات لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا أبيتوا بلا لفظنا تكسنا للنبي يسكت دعاء منثور تفي كانوا دعاء إتو وحسانا باقوس dibuat oleh ulama دعاء إتو يسكت غير منثور contoh اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد زيادة في العلم وبركة في الرزق وطولة قبل الموت إلى آخره. بعض السكاية بسنة معنى لكن تعدد الحديث يبوى الأولى وليه يعملك يبقى كتائنا الحفظ المحجر الأسفلاني لكن تفتح بالي شرح صحيح المفاد وليه يبقى جلوك يام غير معثور ما لم يخالف المعثور سلامة dengan doa yang masuk. Adapun doa yang masuk dari Nabi SAW bukan sekedar di luar salat, tapi di dalam salat, tepatnya sebelum salat. Nabi mengajarkan memohon perlindungan kepada Allah dari lima perkara. Inilah yang akan kita kaji subuh ini insyaAllah. Yang pertama, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepada engkau min azab jahannam, dari azab neraka jahannam. Andai ada orang yang baca fil alamin innaka hamidum majid, cukup kalau dia mau salam boleh, tapi andai baik dia tambah Allahumma fi lima qaddam wa ma akhar wa ma asrar macam-macam. dan kami menusahkan agama hatta terjadi sampai kami mati dan melihat Tuhan. Bagaimana panasnya neraka jahanam? Hadis tentang Al-Qadir menjelaskan ya perlu kembali ketika api neraka itu sampai ke kedua mata kakinya yang tinggi harimau mendiri otak kepala ketika kerikilnya diletakkan khabisah telapak kaki yang tidak mengenai lantai. Kalau kaki kita basah lalu kita pijak lantai, ada bagian telapak kaki itu yang tidak terkena lantai khabisah. Andai diletakkan sedang diazab. Wa may mazabani fi kabir, mereka diazab manusia itu 3 bulan kalau tidak ada beras, tapi orang hanya tahan hidup 3 hari kalau tidak ada air. Masuk air laut ke air tawar, mati kita. Lalu kenapa bisa air laut tidak masuk ke air tawar? Dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara keduanya ada barzakh. Fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukadzdziban. Kenapa kalian masih mendustakan nikmatku? Barzakh artinya pemisah. Alam itu juga disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati, tapi dia juga tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Maka orang yang hidup di antara dunia dan akhirat disebut dengan barzakh. Di alam itu ada azab, azab yang mengerikan. Nabi menceritakan dalam hadis yang panjang, ketika paling bodoh dipukulkan ke kepalanya, masuk ke bumi lapisan yang ketujuh, supaya membuka makanan balik seperti untuk semula. Terus yang mati tahun 1000, sekarang 2016, berarti sudah 1016 tahun merasakan azab, azab, azab. Di antara orang yang tidak percaya azab kubur pernah membantah saya pakai logika akal, Pak Ustaz, ya Ustaz mengatakan ada azab kubur, ya kalau azab kubur ada berarti Tuhan tidak adil, Pak Ustaz. Kenapa kamu katakan begitu? Kalau ada orang yang mati 1000 tahun yang lalu, terus besok hari kiamat, berarti dia sudah 1000 tahun di azab. Sementara ada orang yang mati tadi pagi, sorenya kiamat, berarti dia tidak kena azab, berarti Tuhan tidak adil. Karena dia pakai logika akal, saya jawab juga pakai akal. Allah Maha Adil. Orang yang sudah di azab 1000 tahun, maka azabnya dikurangi dengan masa tahanan. Sedangkan yang belum di azab, ente yang tidak percaya, dia kan belum kena azab. Nanti azabnya didobel di tempat neraka jahanam. Jadi orang yang sudah kena azab itu tidak kena azab lagi nanti di akhirat. Yang sudah kena azab kubur tetap kena azab nanti di akhirat. Loh, Allah tidak adil. Kenapa sudah kena azab kubur di akhirat kena? Yang azab kubur itu DP-nya. Nanti di akhirat tetap kena lagi. Yang azab kena azab. azab kubur, di akhirat dia kena azab neraka jahanam. Berapa lama dia kena neraka jahanam? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman sekecil apapun imannya, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambutnya hitam, sebesar tapak kaki semuanya hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudera yang luas, ada imannya. Maka Allah katakan kepada Jibril, hai Jibril, hai malaikat, cari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada imannya sebesar biji sawi, keluarkan dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Oleh sebab itu, yang kedua yang kita mintakan adalah Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri. Yang ketiga, wa min syarri fitnatil mahya, jauhkan kami dari nazab ketika hidup. Faktanya umat Muhammad itu dalam hidupnya tidak ada azab, Pak Ustaz. Ada azab ketika hidup. Maka kita minta wa min syarri fitnatil mahya, jauhkan kami dari azab ketika hidup. Apa itu azab ketika hidup? Kasihannya bapak kena penyakit, gak sembuh-sembuh sudah 3 tahun. Orang menyangka sakit itu azab, kata Nabi sakit bukan azab. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syukin yashtaguha. Kalau kamu kena penyakit, penyakit batin, susah hati, gundah gulana, penyakit zahir, demam, darah tinggi, diabetes meletus, stroke, itu bukan azab. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Kita jalan ketiga, yang dua enak, nyantai. Tiba-tiba kita kaki tertusuk duri, at-tashawwuk yastaghfa, sampai-sampai duri yang menusuk tapak kaki. Inna kafarallahu anhu kira sayyi'at, Allah hapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Sakit bukan azab. Jangan sampai susah kita kepada orang. Sakit bukan azab, tapi sakit cara Allah hapuskan dosa hamba. Miskin, miskin bukan azab. Berusaha sudah, pelatihan sudah, cari modal sudah, bisnis keramba ikan, datang banjir bandang, rusak. Ujian dari Allah, Allah ingin mengangkat derajatnya yang lebih besar daripada tahajud malam, lebih besar dari jihad fi sabilillah. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar, orang yang sabar balasannya bighairi hisab, unlimited, tak terhitung balasannya. Sakit bukan azab, miskin bukan azab, musibah ujian bukan azab. Cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah memberikan balasan pahala yang tidak terbalas dengan apa. Bapak punya duit banyak, bangun masjid megah mewah. Mana pada masjid, siapa yang bangun masjid, bangun Allah baitan bisan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia sebetul tempat dalam surga. Jelas balasannya. Ibu sedekah, karena saya hamba satu biji, apa tak sebahasanah dengan azab berbaju nikmat. Inilah yang paling mengerikan, mengkhawatirkan kita. Yang kita sangka nikmat, ternyata azab. Nauzubillah. Bapak Ibu, hari ini nikmatkah subuh ini jadi nikmat? Punya umur panjang, punya badan sehat, punya kendaraan dibawa ke masjid, nikmat. Badan sehat, tayyib tidur sampai sholat subuh tinggal azab. Jadi beda nikmat dengan azab bukan pada bendanya. Sama-sama mobil, mobil bisa jadi nikmat, bisa jadi azab. Kapan? Mobilnya parkir di masjid, nikmat. Parkir di diskotik, azab. Kalau mobilnya parkir di masjid, orang parkir diskotik, kok usah azabnya kok dari kita. Nah, yang keempat yang kita minta, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Azab ketika mati. Azab mamat. Mamat itu artinya, mohon maaf kalau ada bapak panggilannya Pak Mamat, itu mati. Mamat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati. Di akhir bukan azab waktu mati. Azab waktu mati itu apa? Sakitnya minta ampun. Tapi katanya semua orang merasakan mati itu sakit, kok Ustaz? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Kenapa punya ayatnya? Kullu nafsin mayyit. Semua yang bernafas akan mati. Tapi kenapa ada kata dha'iqatul? Rasakan dan mati itu adalah sakit. Yang satu mengatakan sakitnya seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kulit kambing, kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Yang satu mengatakan sakitnya seperti mata kain mancing yang ditarik dari kulitnya basah. Tapi dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan kitab Al-Musnad, ada orang yang matinya indah luar biasa. Datang malaikat membawakan kain kafan dari cahaya, turun dari tempat kemuliaan, dibawanya kain kafan dari cahaya, dia tampung ruh itu lepas dari badan seperti tembun yang menetes dari ujung daun yang basah. Itu ada daun pokok kayu. Tadi malam tembun turun dari atas langit, menetes di atas daun. Karena umurnya banyak, mereka berkumpul di ujung daun, lalu perlahan-lahan menetes di ujung daun. Malaikat menampung rohnya dengan kain kafan dan cahaya, lalu turun roh itu seperti air tembun yang menetes dari ujung daun yang basah. Tes tak terasa. Bertentangan hadis ini dengan ayat, Pak Ustaz. Saya tidak percaya. Nabi mengatakan orang yang mati syahid kalkos seperti cubitan pada kulit. Itu kan kalau mati syahid, kalau kita mati di rumah sakit, di ruang ICU, kalau matinya di atas tempat tidur, bukan mati syahid. Apa katanya sakit? Sebelum dia mati, sebelum Israfil mencabut nyawanya, datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, summa sama. Waktu kaya Allah, waktu susah Allah, waktu senang Allah, waktu nampak Allah, waktu sempit Allah, waktu menderita Allah, semuanya Allah istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, turun malaikat. Sebelum dia mati turun malaikat. Malaikat berbisik di telinga. Apa kata malaikat? Allah ta'afu, jangan kau takut. sedih meninggalkan istri muda. Ketawa bapak tadi. Jangan kau sedih. Lantas jangan kau sedih. Buat aku sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, kosong. Apa? Apa kata malaikat yang membisikkan yang ketiga? Wa aku sedih. dia tunjuk lagi, dia sama ibu kiri, air lagi turunkan hujan, turunkan. Dia tunjuk bumi, dia ambil mengkuti, air bumi tumbuhkan tanaman. Dia tunjuk biji yang hijau tumbuh tanaman. Lalu dia tunjuk orang mati mayat, yang mayat itu orang sakit, orang yang mati tegak berdiri. Disangka orang dia itu Isa. Inilah yang sudah muncul cucu cicitnya, antek-anteknya. Disangka benar rupanya tidak, disangka tidak rupanya benar. Dia sudah muncul lewat WhatsApp, BBM, Facebook, Twitter, pencitraan. Gayanya ustaz, isinya setan, casingnya malaikat, signalnya hantu. Maka sebelum tidur, baru mau witir setelah nanti malam. habis tahu siapa. Saya tahu siapa. Jam 6. Beberapa kali subuh ini habis jam 6. Bapak ibu mau kerja, berangkat, mengantar anak sekolah, ada kegiatan. Itu yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Insya Allah bermanfaat buat yang menyampaikan. Sebenarnya saya itu menyindir diri saya sendiri. Hai Abu Somad, kalau kamu sholat, jangan lupa doa itu. Sesingkat apapun, walaupun sholatnya cuma witir satu rakaat, tiga rakaat, jangan kau lupa. Kalau imam kebetulan panjang doanya, jangan kau lupa baca itu. Imam saya cuma witir sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dapat imam super beda 120 km per detik. Lalu doa dia apa setelah sholat? Allahumma inni a'udzubika kami min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihi dajjal. Nanti ibu pulang ke rumah panggil anak, nah sini sudah mau mama kasih doa. Doa ini dibaca kapan? Ibu tidak ada CMA, ibu tidak dokter, ibu tidak ustazah, tapi anak itu akan mengamalkan, maka mengalir pahalanya. Anak cerita ke istri,